Wis paham cek tamat, nek wis tamat cek enak. Ngono ya. Mamat none sik urang tuwuk. Oke. Saiki tamat saja kakean gudho ta gak seneng. Akeh ibu-ibu iku. Ya gak gudho, aki namatno. Aku iku sungkan. Gak kau tamoto ki terakum, ah kok. Aku sungkan akeh ibu-ibu. Oke. Mak. Monggo. Iku lho kalah semok lho sampe lho ya. Dengan ndak bokonge mekar lah wis. Semok kok tenane kok. Ya nek iki lho. Sonata. Walaupun hilang kenangan ini, Tambahnya dia jadi orang lanang. Jariku itu tambah patuk-patuk nemen.